senyum tangise rondo atine bingung nangis awan bengi turu dewe rono sing ngancani ditumpahi arang-arang gak paham ya tau-tau di aku kok rame rambung sekarang ini coba Dek, tak kasih rahasia aja solawat ya. Kayak rondo mesti kayak Saben malam Jumat gimana tadi lagunya tadi orang-orang tua itu tadi Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah apa tadi? Kula rapal ngopo lunggone kono. Mutamer ra ito. Sekarang banyak coba ada deh, tak kasih referensi. Itu sekarang yang lagi mau hit itu tinggalan Wali Songo namanya Wahyu Kolosebo. Wahyu Kolosebo. Coba ada deh dia di YouTube. Itu bagus banget lagunya itu. Itu tinggalannya Wali Songo dan itu kalau kalian bisa subhanallah tahun depan lomba tak dongake menang bisa dhewe. Amin. Api banget pernah dengar enggak? Heh. Rumekso ingsun lagu nista ya ora kelawan Mekah hawa hawa kanggo angkara. Bisa ora? Senajan setan gentayangan tansah gawe rubedo hingga bumbu senjaman. Coba kamu lakukan itu bagus banget tinggalannya Wali Songo. Kenapa kita bersolawat? Pakai rahasia. Anda tahu siapa nabi pertama yang diceritakan oleh Allah? Adam. Adam kesepian di surga minta istri, Allah kasih istri kepada Adam. Siapa nama istri Adam? Salah. Nama istri Adam adalah Bu Adam. Saya menyesuaikan bahasa anak-anak saja. Padahal kalau saya di Jawa itu pengajian orang tua-tua. Ngantuk lah ya. Apa dah? Bosan. Gampang. Akhirnya apa? Di surga itu apapun boleh, yang tidak boleh cuma satu. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Ngeyel fazallahumas syaiton. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Mereka dibuang dari surga. Jadi mohon maaf Mas, kalau perempuan itu sukanya merayu, kuwi wis kajaman Nabi Adam. Ra usah kaget. Melu wong lanang ki biasa dirayu karo wong wedok. Lah wong wedok perayu ki kadhiyen, terutama sing jilbabe putih. Akhirnya apa? Nabi Adam dan Siti Hawa dibuang. Nabi Adam ke negara barat namanya Mesopotamia. Bener barat sana? Bener ya? Siti Hawa dibuang ke timur negara namanya India. Coba pisahnya antara timur dan barat. Rongatus tahun deh golek-golekan. Nabi Adam datang mencari Siti Hawa. Nyanyi lagu Nivia Valen. Sayang, apa kowe krungu? Adam jawab, aku ra krungu. Siti Hawa ngulain Nabi Adam. Nyanyi lagu Nivia Valen. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan dirimu. Tangannya Mbak Muni. 200 tahun mereka saling mencari, gak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya Nabi Adam teringat di pintu surga itu ada tulisan Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam mikir, Muhammad ini siapa? kok namanya tercantum di pintu surga. Akhirnya apa? Nabi Adam berdoa dengan menyebut nama Muhammad. Ya Allah, ya Rob, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas oleh Allah. Ngantuk. Cuk, kaget kok sejati cangkem kaget ke jantung bro ora cangkem kaget kok nyekeli cangkem kaget aku apa untungmu ada jantungnya pantesan untungmu merongos. Jawaban Allah, begitu Nabi Adam berdoa, ya Allah, ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemuan aku dengan istriku Siti Hawa. Besenteng. Apa jawaban Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa? Adam, selamat. SMS Anda diterima. Makanya kamu kalau punya hajat, wacana selawat nih. Gue percaya orang, zaman aku aliyah biar neng Bustanul Ulum, nemku ini tertinggi sak Lampung Tengah. Padahal aku raiso matematika blas. Soalnya apa? Saat benar penggarap ujian tak solawati. Dulu pak, itu kan lembar jawabannya dikasih, baru soalnya terakhir. Saya soalnya belum dibagi, sudah selesai jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah yang sebenarnya susah. Karena salah susah dan mudah, tidak ada yang susah bagimu ya Allah. Mudahkan. Bijinya api. Jenenge matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan. Delalah Bu, dicontoh karo anakku. Anakku iki belas reso matematika. Soal kelas 3 munggah kelas 4 SD, soal 10 salah kabeh. Guru nih rawan nyeneni wong anake kiai to. Akhire gurune telepon kula. Gus, nyuwun sewu badhe matur. Napa? Niki Mas Adi soalnya 10 salah kabeh mboten enten sing bener pripun. Mang seneni kula tak krungu. Apa salah teng pundi? Anakku seneni. Mas, kenapa kemarin soal 10 salah semua enggak ada satu pun yang benar? Apa jawaban anakku Smita? Ya Pak Guru, kenapa semua salah enggak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Oke, lanjutkan. Kira-kira sekarang diam bu, temannya baru aneh. Masuk Pak Eko. Perasa melu-melu ke Belanda semua rumah bu. Aku melu anak Gus Miftah gajul. Apa? Solawat. Lucu meneh, neng bayi lali. Saya itu cuma punya jamaah pak. Pekerjaannya cuma tukang perah susu sapi. Kan Boyolali super boy. Susu perah Boyolali. Susu perah Boyolali super boy. Itu setiap kali masuk kandang dia itu berwudu. Sapi ini ditoki, nyekel susu ini sapi solawatan. Awakmu percaya dali? Anaknya papat dadi wong kabeh, kan anda? Masuk jadi sapi, dadi wong top kabeh, mergo maca solawat. Jadi mlebu kandang sapi ini toke, bar wudu solawatan, susu ini disekel solawat. Allahumma salli wa sallim ala susu sapi kan? Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah, stop. Pak Sekda yang ngono, Pak Sekda. Ben anake saleh, Pak Sekda. Kuwi Pak Polisi ngono ndan. Mulai ketemu bojone selawat. Allahumma salli wa sallim ala saya sering bilang, ibu-ibu dua anak nakal, gampang turu. Masuk kamar anakmu, pegang kepalanya, jelis lu solawati fatihai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan dia soleh, ya Allah. Al-Fatihah, mandi. Ceria. Ibu-ibu juga begitu. Bapak-bapak begitu. Kok bojomu cangkeme cerewet? Gampang. Turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Kok dia cerewet? Gampang, tambahin Yasin sak tahlile. Bayanganku ketemu tua-tua bener ketemu beyes-beyes sih. Untung dia ini gaun, Mbak. Bisa menyesuaikan suasana. Selamat. Gue seminta aja dulu ketika melihat orang berangkat haji, mau nangis dong, kuliah. Begitu mau berangkat haji, saya ikroman sama mereka. Asrama haji saya bersihkan, Pak. Saya pel. Kamarnya kita bersihkan. Kita selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada daram diraqiq salatan tarzuquna biha min ahli tawfiq wa tuballighuna bil hudura ila baitil adik wa ziyaratan qabrihi wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, kalau pengen haji ya Allah. Begitu mereka berangkat ke Solo Dono Hudan, kan enggak Jogja enggak ada embarkasi, dikawal sama polisi, naik bis keren, lampu merah orang mandek, saya kejar pakai sepeda ontel. Ya Allah, kula pengen nyusul. Jora kecanda. Omong menelat dikawal polisi, lampu merah orang mandek. Milo, kamu kalau pengen lampu merah orang mandek gampang, siji jadi presiden kayak Jokowi, loro jadi calon jamaah haji, nomor telu numpak ambulan orang mandek. Akhirnya apa? Saya kejar terus. Terbukti nih, beberapa saat kemudian saya berangkat umroh pertama kali, travelnya tak bayar, gak mau Pak. Gak bayar Gus, jadi pembimbing saja. Saya bilang, Bu Bupati, aku kira tahu mangkat, alah iso-iso pokoknya jaringan pembimbing. Begitu masuk Madinah, takoni jamaah mumet ndas. Gus, raudhah niku pundi? Modar aku rong tau rene. Neng lah aku jawab, kula mboten ngertos lak gengsi to. Gengsi. Apa ini saya jawab? Apa raudhah? Mungkin mosok raudhah ora ngerti. Ayo tak terke. Ada yang golek. Jenenge raudhah kuwi karpete beda karo karpet liyane. Karpet liyane rupane abang, raudhah karpete rupane ijo. Begitu maju, kalau kelingan mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Raudhah, tak boleh ketemu karpet hijau. Kowe ngelok apa? Raudhah, matamu deloken kowe. Padahal saya juga baru lihat. Akhirnya di raudhah saya sujud, ya Allah ya Rob. Kula pengen ngejak bapak ibu kula. Bapak ibu kula teng Jabung dereng umroh, kudu kula umrohke. Begitu saya pulang, subhanallah, satu bulan, gak ada satu bulan kemudian saya bisa berangkat lagi dengan membawa bapak dan ibu dari Jabung untuk umroh. Itu kedasatan sholawat bro. Gue tenang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kayak bapak ini buri nih kayak, gendong sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ojo mau nyanyi ke lagu Betawi. Nuroge anak malah nyanyi Betawi. Nyok kita nonton ondel-ondel. Yo, anak iso lawati, bro. Malah gini lho, Pak Jidin. Oh, saya kira apa tuh lagu dangdut jadi lagu solawat. Lagu solawat jadi lagu dangdut jadi lagu solawat. Saya si putri sinden panggung. Santri Pak, solawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Dangdut solawat. Solawat jadi dangdut. Ya Taibah, ya Taibah, masuk Jepara, Bang Taibah, ya Rambia. Yang mana dek, bapak ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, moga-moga sesuk bojo kula tiang sae, ingkang saged dadi imam kagem kula, bi barokati sayyidina Muhammad al-Fatihah, mandi nduk. Amin. Dungo meneh Allah maksudnya ada sedir muka-muka bujuk kurang kayak codot ya Allah. Hati-hati wong lanang iki codot ta kan dari. Oh yang ngono le, sing tua-tua dungo Allah maksudnya ada sedir Muhammad. Ya Allah kula pengen duwe bojo ingkang SD SD. Napa niku semok depan semok belakang. Ora apa-apa oleh-oleh. Ya Allah kula pengen duwe bojo ingkang macan tutul, manis cantik jalannya mentul mentul. Cara menggile isu-isu panter ya Allah, ini sungguh-sungguh panter yang bikin gemeter ya Allah. Padahal awakmu mau GL Pro, apa genjot langsung protol. Ya, baca selawatannya yuk. Selawatannya Wali Songo weh. Selawatannya Wali Songo. Halo, yang pernah Gus Miftah upload di Instagram. Ono kalane dawah kelawan budaya. Bikin di Instagram apa? Pengaku, eh? Malah gaya HPmu kerasa gaya bu. Padahal tadi apa bu? Materi yang saya siapkan. Islam Nusantara. Aku dipesan di bank Pak Elmi Gus masih ke Lampung. Iya, ngomong Islam Nusantara ya. Aku nih kini ngomong Islam Nusantara mau medas gua. Bejat. Semang kapan nih solat orang tua tua? Tak boleh gini solawatan modeli Wali Songo. Pokoknya awakmu sing seneng karo Wali Songo. Bila tak ceritani Wali Songo Islam Nusantara, maka saya gak setuju dengan Mamah Dede yang mengatakan gak ada Islam Nusantara, adanya Islam Rahmatan Lil Alamin. Wow, dolanmu kurang adol, turumu kurang bengi, kopine ra ono. Biasanya tak umbi, ini lah kopi susu aku mah. Soalnya kopi susu ini nyebai. Kopi ini ngajak malah, susu ini ngajak turu. Pak Sekja tahu. Kenceng amat Pak Sekja. Ya Lir, tak pesan nih. Adik-adik putri, mbak mas laki-laki. Kalau mau kuliah gak punya biaya, jangan langsung jadi TKI. Wes, mondoong ini Gus Miftah gratis. Sing iso ngapalke Quran, dulang karo Ustaz Bayangin ini 30 juz dari Madrasatul Quran Jombang. Pengen apa di sana diajari. Pondoknya Gus Miftah itu Pancasila, tetangganya orang Kristen 60%. Islamnya Muhammadiyah, Gus Miftah orang NU. Bisa hidup berdampingan dengan toleransi yang luar biasa. Itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepuk tangan untuk NU. Pak Gatot Nurmantio, Pak Kapolri, Badrodin Haiti, Pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR sering ke pondok saya karena senang ini nuansa Pancasila. Wong Indonesia itu kan terbuat dari NU, PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selamatan. Oke. Tak takon, kowe ning kene arep ndomblong arep nabui. Ora ra sangon tak sangoni, tenang kok mikirmu. Rasa mikir sangu dosa. Wong aja mikir sangu. Rasa mikir. Ayo Gus Miftah diundang ngaji atau mikir sangu? Soalnya Gus Miftah ngerti sing mikir sangu Bu Bupati. Aku ra tau. Apa aku mikir barang ora ngono gawe ya. Ora sangoni yo ora apa-apa lapor ke polisi, KUHP pasal 378 penipuan. Bisa ngoni Gus isine titik beda meneh pasalnya 335 perbuatan tidak menyenangkan. Apa aku biasa bantu wong kasus ning Polda. Shallu ala Nabi Muhammad. Amin. Ini solawat yang ditinggalkan oleh Wali Songo. Ya. Siapa lagi sedikit lagi berkembang. Saya tuh banyak solawat-solawat seperti itu. Ki sing rong tahu krungu wae, mudah-mudahan wis tahu krungu, lak wis krungu diapalke bareng-bareng. Nggih. Jawab sing banter. Shallu ala Nabi Muhammad. Amin. So wonenge lak wong anu. Aku lak ngajini wong Muhammadiyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Soalnya jarang selawatan. Pretel. Selawatan. Gus, selawat iku pripun to kok wong Muhammadiyah kadang-kadang radong ini tak krungu. Sholawat kan ono loro le, sholawat umdah karo sholawat ziyadah. Sholawat umdah ki sholawat pokok, sholawat ziyadah ki sholawat tambahan. Sholawat umdah kuwi sholawatmu yang ada di dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu sholawat umdah. Sholawat ziyadah ki sholawat tambahan. Arabe albar janji, arabe burdah, arabe simtuturor, arab sholawat nariyah termasuk nariyane wong endo semiliar niki niku jenenge sholawat ziyadah, sholawat tambahan. Apa bedane pokok karo tambahan yen pokok bisa dibaca di dalam dan di luar salat. Kaya Mbak Nuni di kantor, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Tapi kalau sholawat tambahan hanya boleh dibaca di luar salat, tidak boleh dibaca di dalam salat. Itu aneh-aneh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli sholatan aneh. Do elingo iki jamane wis tuwa, tuntunan agama dadi anggap kuno, lakonono ajarane Wali Songo sing ra kelem aja nyocot aja ngino selawat. Allahumma sholli wa sallim. Sik mumet kon dasmu lak nabi ora tenanan kok bro. Kaya ngono nganggo kopiah rambutnya ketoke bahaya. Sopo jenenge? Topri. Eko. Sesuk ke rabi tak nyanyike lagu anyar. Kembang kembangkan tempe manten nanyar direng wedel ana cleret tibon jundil aku kaget cekelan sote. Awakmu ngene ae lah ini Bu ben anak-anak jeneng ngerti ajane Wali Songo lagu ni Wali Songo sing paling gampang seluku-seluku batok turi-turi putih gundul-gundul pacul, cublak-cublak suweng kuwi kabeh lagune Wali Songo. Awakmu kudu ngerti, Nduk. Seluku-seluku batok, batok eela, sira mau menyang oleh-oleh payung. Majentit. Lo lo lo lo ba mateni bocah yen urip ayo ngibadah dua dasi mok iki nang rupamu kaya kota infak diganti yen obah mateni bocah yen urip ayo ngibadah kok mak jentit wae ben apal kok suwe-suwe cah cilik-cilik kira ngerti Pak Sekda padahal ini penting ajarane Wali Songo majentit lolo Oh, Usluku bato, usluk-usluk batnakam. Bersihkanlah batinmu, bato elailu. Songko tembong batnuhu, la ilaha il. Batin yang baik itu yang senantiasa tergantung dengan Allah. Si Romo menyang Solo, si Romo, si Ramo aduso menyang mangkat Solo sholat. Milonopo wong surat kudu suci, si Ramo menyang Solo. Melawak mengono lelak nguyuh cewok. Jawa-jawa gue ngampur. Ngoyo sangune ilmu tutul. Tutul-tutul ge tiang listrik. Wes terus ngegron ngono. Malah jejer madhep ngulon dawa-dawa. Hormati tembok barang. Kowe iki arep nguyuh ge angka 8. Aku tahu nek sing saka kubur niku lak sing paling abot sing sini napa? Wong nguyuh ora cepo. Aku pasowan. Bapak ibu kuning Lampung Timur kita numpak kapal feri Merak Bangkau ini nguyuh nih kalau lihat orang no banyu bingung masuk tak obat abit nih tak enten-enteni banyu ini ramet tuh akhirnya kali ini aku ngesai seprit apa yang terjadi subhanallah aku cewok nganggu seprit rasane Pak Sekda subhanallah tengkranyas aku ketemu bujuku takon gila-gilaan buatan bacang kamu ngandani pejabat supaya ora korupsi. Dina nyake lagu napa? Gundul-gundul. Bela sesuk pas Mbak Nuni karo Pak Arinal dilantik dari pejabat. Iring ono le gundul-gundul pacol-col. Gemblelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul. Gemblelengan wakul. Sekali tadi saranan wakul glempang sekali tadi saranan. Ini ku coro deh wali songong ya deh pejabat supaya gak korupsi Pak Sekda. Kalau pejabat korupsi itu apa? Karena yang salah guru TK. Gara-gara masuk TK dia jadi cerita judulnya Kancil Nyolong Tipu. Milo begitu gede gawiannya maling koyo kancil. Contohnya Bupati Lampung Tengah, Bupati Klaten, sudah berapa coba? Kepala desa Mbak Nuni sampai hari ini sudah tercatat 700 kepala desa yang ditangkap sama kejaksaan dan KPK. Dongake Lampung Timur selamat kabeh. Amin. Banyak yo, susuk Mbak Nuni dilantik wakil gubernur. Gubernur, gubernur, gubernur. Apa sabar no pengajian? Acara selanjutnya sambutan Bu Bupati. Munggah aja selawat. Gundul-gundul macul, selawati. Gundul, gundul. Ngajari bapak kan mau mati. Nganggu selawat judulnya terakhir. Di jam setengah temen. Gundul. Lalu cendera kayak bupati tak baru kan dimana esotik. Cara nih ngajari mau mati. Cukup nganggu lagu judulnya turi-turi. Saken duk. Turi putih lagu yang klasik. Kalau sekarang kan yang baru turi putih itu yang baru, yang lama. Kok tak terangke pengajiane rampung. Ketemu kapan-kapan meneh. Sing pengen mondok, mondok onggonku gratis. Alamat. Alam ada nek takon alamat golek. Instagram Instagram mau kok. Kamu follower ya? Iya. Yang belum follow kasihan deh lo. Ya Allah. Besok mau tak posting nasihatnya Habib Lutfi yang baru berkaitan dengan pengajian Gus Miftah di kafe. Katakan, menurutmu Gus Miftah ngaji di kafe mandek apa terus? Terus. Lah Gus Miftah mandek sing ngaji sapa? Atau kapan-kapan Pak Sekda ikut yuk. Apalagi enggak pulang lagi. Ya Allah. Kali Pak Said begini. Ini Pak Sekjen berani enggak? Enggak berani Pak Kiai. Ya hakul yakin pasti enggak berani. Kalau masuk pasti enggak kembali. Wah. Wow. Turi turi putih ditandur. Mungkin loroy bengok-bengok, gue sehat rapi bengok-bengok. Ayo, adik-adik santri putri saya doakan besok jadi istrinya Kiai semua. besok jadi bupati semua. Bupati Lampung Timur, Lampung Tengah, Blambangan. Saya ini ngapa kok usah banget. Liane bujur. Lagi mikir utang nih. Kurang piknik. Ngarep dhewe tanpa ekspresi. Ya Allah, rupamu, Bro. HP ini dikareting bahaya, Bro. Tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit santri saiki. HP ini cross di karet. Moga-moga jadi juragan HP. Saya kira kuliah sudah gelar loh pak. Ini kira kuliah sudah gelar loh. MSC merongos sak cangkeme. Andre iki lak dibuli. Iki biasane mana dadi kok gendang mau. Soale kulo mbiyen korban bulian. Saya itu, Pak. Dulu kan kecil, hitam, dekil. Diceluk zaman di pondok Mister Telek. Karena saya tabarukan dengan kiai itu nimpali telek ayamnya Pak Kiai. Punya ayam telur, saya nimpali. Panggilannya Mister Telek. Tapi nyatanya satu kelas itu 50 orang yang jadi kiai cuma saya tok. Karena dibuli Mister Telek. Maka kamu tak bully MSC merongos sak cangkeme. Muga-muga jadi MSC tenang merongos sak cocote. Turi turi pote kira saya bengok-bengokin ngentutnya fales kok. Selamat DPRW tak terangke ini mau rambut turi-turi putih eh sirokabe tak tuturi wong kuyen pus mati dibungkus kain kafan rupane katakan karo santri kain kafan rupane putih ku hukumnya wajib apa sunah? Wajib apa sunah? Jadi awakmu MSC oleh sesok kain kafan rupane pink rapopo. Oleh begitu mlebu liang kubur malaikatnya bengok. Wow, jatuh cinta nih. Kayak ibu-ibu mriko ngaku sesok kain kafan rupane ungu rapopo. Malaikat ngaku rondo. Pak Sekda besok hijau aja Pak Sekda. Begitu Pak Sekda dibungkus kain kafan warnanya hijau, enggak mungkin ditanya sama malaikat pink karena akhir. Soalnya apa? Dikira lemper. Orang takon nih pak, langsung bintal. Ditandur itu artinya dikubur, kebon agung itu artinya kuburan. Apa ada hati si Gus Wonten? Diwacake kapan? So, kapan-kapan meneh. Sebulan kapan-kapan yang mengapa? Ini ngomong bupati kok ngomong aku. Tribulan tuh, janji bupati. Tribulan, insya Allah Gus Mita suara. Dungo bareng-bareng. Aku bupati, kan aku bisa, aku bisa. Ngono aku ngerti ya. Ya wis kabeh bidang. Kabeh bidang. Salah satu idola kiai saya dulu di Lampung itu adalah Kiai Husnan Mustafa Hufron. Subhanallah. Itu almarhum luar biasa. Gus Dur menjuluki beliau Harimau Putih dari Rimba Sumatera. tadi dia orang ngerti. Makanya nyuwun sewu. Lah kowe saiki rumangsa ora duwe nasab kiai santai wae. Iso awakmu dadi kiai. Siji tirakat, loro sedekah, telu ziarah. Umpung ana kiai sing urip ziarah, wis mati diparani. Sing urip jaluk idung, sing mati didongake. Nomor telu sedekah, dadi wong ampun. Saya punya jenderal-jenderal rata-rata tiga hal ini. Tirakat, sedekah, ziarah. Ana kalane, mbah ne ampun. Anaknya rada dia apa-apa, putune dadi kiai gedhe. Ana kalane mbahne ampuh, anake ampuh, putune rong dadi apa-apa, cicite dadi kiai gedhe. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya meyakini wong nandur kuwi mesti kok gelem mundur ra gelem nandur kuwi ana telung kemungkinan, siji maling, loro pemborong, telu codot. Mila kok awakmu gelem mundur ra gelem nandur berarti kelasmu kaya codot. Maka adik-adik para rapuh para codot rahimakumullah. Wong prayo tirakate kepiye. Ini ada wonten lho, Pak. Wong iki kiai, wong tuane biasa. Putune dadi kiai gedhe. Mbahku mbien kiai gedhe. Bapakku iki sone mung wirid. Mung wirid, tapi lak wirid awakmu ora napa-apane, Bro. Setara mandek-mandek. Mbokku iki sone mung wirid. Tapi nyuwun sewu, gedhene anak iki mergo tirakate wong tuwa. Mila jenengan sing rumangsa tuwa pengen anake dadi apik mangtirakati, insyaallah anake bakal dadi tuwa. Kok saniki Mbak Nuni dadi bupati mergo biyen mbah-mbahne ahli tirakat sing ngunduh putune. Genti saniki Mbak Nuni tirakat gawe pengajian sanggon-gon supaya sesuk generasi penerusnya dadi generasi sing apik. Amin Allahumma. Amin. Pak Sekda juga begitu. Saya doakan besok sekarang Sekda Lampung Timur naik lagi jadi kepala dinas di gubernuran, jadi Sekda di gubernuran. Amin. Ini siapa yang gak tahu kan? Pak Sekda ya? Ya, siapa tahu besok jadi Sekda bagian penguburan. Ala hadirin ya wala kulli niyatin shalihah wa qadha inna qabul. Al-Fatihah. Doane Gus Murah munajat ala Gusdur. Ben kabeh wong Lampung Timur iso ayo tangane diangkat. Uripe ayem rasakake kuwi rumangsa aman dununge rasa tanda dan pas-pasan kabeh dinadir saking pangeran, kabeh dinadir saking pangeran sing banter khusyuk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarati abadaya jiratal ora kesasar. atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shaliha wa qada'ina al-qadri. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.